Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal mustahzi'ina Uqbah bin Abi Mu'id. Termasuk orang-orang yang mengejek Nabi, mengolok-olok Nabi atau menyakiti Nabi adalah Uqbah ya bin Abi Mu'id. Kanal jarusani Rasulillah wa kana ya'malu ma'hu Kabilah bin Son'a apa ini? Son'a Marrah Walimah. Wa da'alaha kubara Quraisy wa fihim Rasulullah. Ya'malu ma'hu apa ini Kaabilah bin ya Sona'a marotan ya walimatan wada'alaha kubara ukures wa fihim Rasulullah. Jadi Uqbah bin Mu'id ini adalah apa itu tetangga kedua dari Nabi. Jadi rumah Nabi di Mekah itu sampingnya Abu Lahab, kemudian sampingnya lagi orang ini Uqbah bin Mu'id ini. Suatu hari dia mengadakan satu perayaan ya, dan dia mengundang pembesar-pembesar Quraisy. Dan tentunya Rasulullah ikut dalam undangan itu. Faqala alaihi salam wallahi la akulu ta'amaka hatta tu'mina billahi fatashahada. Nabi dengan tegas mengatakan, demi Allah, aku tidak akan memakan makananmu ini, tidak akan memakan makanan dari perayaanmu ini hingga engkau beriman kepada Allah dan mengucapkan syahadat. Fa balagha dzalika Ubay bin Khalaf al-Hajmi al-Jahmi ya. Al-Qurasi wa kana shodiqan lahu faqala ma syai'un balagoni anka qala la syai'. Kemudian hal itu sampai ke telinga Ubay bin Khalaf ya. Fa balagha dzalika Ubay bin Khalaf. Ke telinga Ubay bin Khalaf, kemudian Ubay bin Khalaf ini adalah sahabat dari Uqbah tadi. Lalu dia berkata, "Ma syai'un balagoni anka?" Ada kabar apa? Qala la syai'a, tidak ada apa-apa. Dahola manjili rajulun syarif fa aba ayakula tu'ami hatta asyhada lahu. Jadi Ubay tadi, Ubay bertanya ya, bertanya kepada Murrah. Kemudian Murrah mengatakan, ada seorang laki-laki mulia yang masuk ke dalam rumahku, tapi dia tidak mau makan makananku hingga aku mengucapkan syahadat. Fastahya itu an akhruja min baiti walam yat'am fasyahidtu lahu. Kemudian tentunya aku malu kalau ada tamu yang keluar dari rumahku dia tidak makan apapun dari jamuanku sehingga aku bersyahadat. Faqala Ubay, wajhi min wajhika haram illaki tu Muhammadan falam tato unukoh watabzuko fi wajhi watatlama ainah. Kemudian Ubay mengatakan kepada Uqbah, mulai hari ini aku tidak mau lagi melihat dirimu. Jadi wajahku haram dengan wajahmu. Bila engkau bertemu Muhammad dan engkau tidak menginjak lehernya, engkau tidak meludahi wajahnya, engkau tidak menampar matanya, menampar kepalanya, aku tidak mau lagi bertemu denganmu. Jadi Ubay ini ya keparat juga ternyata. Falamma ra'a Uqbah Rasulullah fa'ala bihi dzalik. Kemudian saat Uqbah bertemu Rasulullah, ancaman dari Ubay tadi benar-benar dilaksanakan. Fa'anjalallahu ta'ala wa yawma ya'adzu dzalimu ala yadaihi yaqulu ya laitani takhuttu ma'ar rasuli sabila. Ya laitan ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adzallani an dzikri ba'da in ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadhula. Kemudian turunlah ayat Allah ya di hari seorang zalim mengancam kepada temannya. Dia mengucapkan, andai kata aku memiliki jalan bersama Rasul, andai kata aku tidak menjadikan orang ini sebagai temanku. Laqad adzallani an dzikri ba'da in ja'ani, ia benar-benar telah menyesatkanku dari kebenaran setelah kebenaran itu datang kepadamu, dan setan adalah makhluk yang menyesatkan manusia. Ini maksudnya menceritakan apa hari apa itu namanya pembalasan di akhirat ya. Ini cerita pembalasan di akhirat. Jadi saya ulangi terjemahnya ya. Wa yauma ya'adzu dzalimu 'ala yadihi, di saat orang-orang zalim, dia menggigit tangannya. Maksudnya apa, penyesalan ya, menggigit tangannya. Dia mengatakan, andai saja aku menuruti apa yang diajarkan Rasul. Aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Ya wai lata laitani lam attakhid fulanan khalila. Andai kata dulu aku tidak berteman dengan Ubay, ya laitani tahote laqad adzallani. Kemudian yang seterusnya sudah benar ya. Pokoknya ini penyesalan di akhirat ini. Wa min asyaddi ma sunahu dzalika syaki bi Rasulillah marwahul Bukhari fi sahihi. Termasuk dari perbuatan keji yang dilakukan oleh orang ini ya, orang syak itu ya, orang apa itu, lawan dari beruntung itu apa ya, syaki pokoknya orang buruk ini ya, adalah hadis yang diceritakan, yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Qala bainama nabi usolli fi hajaril ka'bah id akbala Uqbah bin Ubay bin Abi ya, bin Abi Mu'ad, ini harokatnya Mu'ad ya, fawadu'a thawbahu fi unuki Rasulillah fahanakohu khonkon sadida. Ini hijri, mungkin hijril ka'bah atau hajaril ka'bah. Di suatu hari di saat Nabi Muhammad sholat di hijir ka'bah ya, mungkin hijir Ismail mungkin, tiba-tiba ada Uqbah mendatangi Nabi. Kemudian Uqbah itu mengambil kain lalu mengikatnya di leher Nabi. Jadi di saat Nabi sholat itu dia mencekik Nabi ya dengan bajunya, dicekik keras sekali. Fa'akbala Abu Bakrin hatta ahoda bimangkibihi wadafahu ane Nabi. Kemudian datanglah Abu Bakar kemudian langsung menarik ya Uqbah itu dan membela Nabi Muhammad. Waqala ataqtuluna rajulan ayakula rabbi Allah. Apakah engkau hendak membunuh seorang laki-laki yang mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah? Apakah hanya karena mengakui toh Allah adalah Tuhan engkau mau membunuhnya? Waqad ja'akum bil bayyinati mir rabbikum, dan ia telah datang membawa bukti-bukti kepada kalian, bukti-bukti dari Tuhannya. Wa min jama'atil mustazi'in Al-As bin Wa'il As-Sahmi Al-Qurasi Walidu Amr bin As. Termasuk dari orang-orang yang berbuat jahat kepada Nabi adalah As bin Wa'il ya. Ini ayah dari Amr bin As. Amr bin As ini juga sahabat besar sebenarnya, tapi sahabat besar yang terlahir dari musuh Rasulullah. Jadi Islam ini unik ya. Banyak sekali orang-orang yang jasanya kepada Islam besar, tapi padahal dia dulunya itu orang tuanya memusuhi Rasul. Khalid bin Walid kan juga sama ya. Walid bin Mughirah itu juga musuh besar Nabi. Karena syadidil adawati Rasulillah. Jadi As bin Wa'il ini termasuk orang yang sangat membenci Rasulullah, sangat memusuhi Rasulullah. Wa kana yaqul ghorra Muhammadun ashabahu ayyah ya'ba'dal mauti. Wallahi la yuhlikuna ila dahar. As bin Wa'il mengatakan bahwa Muhammad telah membodohi sahabat-sahabatnya. Dia mengatakan mereka nanti akan hidup kembali setelah mati. Jadi menurut As bin Wa'il, yang membunuh kita hanyalah waktu saja. Yang membunuh kita hanya waktu. Kalau waktunya mati, ya mati, tidak bisa bangkit lagi. Faqalallahu raddan alaihi fid-da'wah. Kemudian Allah menurunkan ayatnya untuk menolak perkataan itu. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum min dzalika min ilmin in hum illa yadhunnun. Mereka mengatakan bahwa kehidupan kita ini hanyalah kehidupan dunia saja, hanya hidup sekali. Kita akan mati, kita akan mati dan akan hidup. Maksudnya dulu di kandungan sebelum menjadi manusia itu kan berupa benda mati ya, sperma, daging dan lain-lain, kemudian mati, hidup kemudian mati. Dan yang membunuh kita, yang mematikan kita hanyalah waktu saja. Dan yang mereka ucapkan itu tidak atas dasar ilmu, tidak atas dasar keyakinan, mereka hanya menduga-duga saja. Wa kana alaihi dainun li Khabbab bin Arad. Nah, ini kita teruskan di video setelahnya ya.